Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang sujud tilawah. Kita lanjut pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: wa hal yaftaqiru ila salam, apakah sujud tilawah itu butuh adanya salam? Yaitu apakah setelah sujud tilawah disertai dengan salam? Fihi qawlani mansusani lisyafi'i masyhuran. Di dalam masalah ini ada dua pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kedua pendapat ini masyhur dari pendapat beliau. Makna dua pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang masyhur ini adalah beliau pernah berpendapat bahwasannya sujud tilawah itu disertai dengan salam, dan beliau juga berpendapat dalam riwayat yang lain tidak perlu salam dalam sujud tilawah. Ini maknanya. Ada dua pendapat yang masyhur. Nah, masyhur diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Asahuhuma inda jamahiril ulama min ashabihi annahu yaftaqiru liftiqarihi ilal ihram wa yasiru ka salatil janazah. Dan yang paling sahihnya dari dua pendapat yang dinukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang paling sahihnya menurut jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, bahwasannya yaftaqir perlu adanya salam liftiqarihi ilal ihram, karena diperlukan juga adanya ihram. Ihram itu takbiratul ihram. Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan masalah apakah perlu takbiratul ihram sebelum sujud tilawah. Nah, namun pendapat yang sahih adalah tidak perlu takbiratul ihram, karena ini bukan sholat. Namun sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat perlu takbiratul ihram. Sehingga di sini juga berpendapat karena perlu takbiratul ihram, maka perlu juga apa? Salam. Wa yasiru ka salatil janazah, sehingga sujud tilawah menjadi seperti salat jenazah. Perlu adanya takbiratul ihram, perlu adanya salam. Naam. Wa yu'ayyidu hadha ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih. Yang menguatkan pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana idza qara'a as-sajdata sajada tsumma sallam. Bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau apabila membaca ayat sajadah, ayat yang padanya ada perintah untuk sujud, sajadah, maka beliau sujud, thumma sallam, kemudian beliau salam. Sehingga berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat perlunya salam setelah sujud tilawah. Nah, ini pendapat pertama dari pendapat-pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Wasani, pendapat yang kedua, la yaftaqir kasujud tilawah fi shalah. Tidak butuh salam. Tidak perlu salam seperti halnya sujud tilawah di dalam sholat. Sujud tilawah di dalam sholat, apakah perlu kepada salam? Tidak. Maka demikian pula sujud tilawah di luar sholat. Karena pembahasan kita sekarang ini sujud tilawah di luar sholat. Walianahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik aw dzalik. Karena alasan lain, karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salam setelah sujud tilawah. Wa hadha huwa shawab. Dan inilah pendapat yang benar. Pendapat yang kedua, ya. Nah, bahwasannya sujud tilawah tidak perlu disertai salam, ya, tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nah, ketika tidak ada dalil, tidak ada nas yang menunjukkan dianjurkannya atau disyariatkannya salam setelah sujud tilawah, ya maka jangan dilakukan salam setelah sujud tilawah, ya. Karena tidak adanya dalil. Nah, adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari perbuatan Abdullah bin Mas'ud tadi, ya, riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala secara muallaq. Apa secara muallaq? Secara tanpa disebutkan sanad. Nah, tanpa disebutkan sanad. Nah, mu'allaqan. Sebagian mengatakan itu adalah perbuatannya Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Al-khulasah, kesimpulan pembahasan ini adalah terdapat perselisihan di antara para ulama tentang masalah salam setelah sujud tilawah. Sampai ulama Syafi'iyah sendiri, ya, dalam madhab Syafi'iyah sendiri, ya, terdapat perselisihan. Ada yang berpendapat perlu salam, ada yang berpendapat tidak perlu. Dan pendapat yang kedua, tidak perlu salam, itulah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, karena tidak adanya dalil. Kemudian fa'alal awwal hal yaftakiru ila tasyahud. Ini bercabang lagi masalahnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, panjang lebar tentang sujud tilawah. Ya. Walaupun banyak perkara-perkara yang beliau sebutkan yang tidak disyariatkan. Nah, namun tidak mengapa mengetahui khilafat perselisihan yang ada. Nah, dan bercabang dari masalah salam tadi, ya, fa'alal awwal, maka berdasar pendapat pertama, ya. Apa pendapat pertama tadi? Perlu salam setelah sujud tilawah. Hal yatakiru ila tasyahud. Nah, maka atas dasar pendapat pertama tadi, apakah perlu tasyahud? Nah, bercabang lagi masalahnya. Nah, kalau ada salam berarti perlu tasyahud ya? Nah, gitu. Nah, fihi wajhan. Ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah sendiri berselisih. Asahuhuma, yang paling sahihnya, la yaftakir, tidak butuh tasyahud. Kama la yaftakir ilal qiyam, sebagaimana tidak perlu berdiri untuk sujud tilawah. Wa ba'du ashabina yajma' bainal mas'alatain. Dan sebagian sahabat-sahabat kami, yaitu dari ulama Syafi'iyah, yajma'u bainal mas'alatain, mereka menggabungkan dua masalah ini, antara salam dan tasyahud dalam sujud tilawah. Wa yaqulu fit tasyahud wassalam salasatu aujuh. Kemudian mereka mengatakan dalam masalah tasyahud dan salam pada sujud tilawah ada tiga pendapat atau ada tiga bentuk. Asahuha, yang paling sahihnya, annahu la budda minas salam duna tasyahud. Hanya perlu salam saja tanpa tasyahud. Wathani, kemudian pendapat kedua, la yahtaji ila wahidin minhuma. Tidak butuh kepada salah satu dari keduanya. Tidak butuh kepada salam, tidak butuh kepada tasyahud. Tidak perlu salam, tidak perlu tasyahud. Wahadah wa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih. Li'adami dalil, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan adanya salam dan tasyahud dalam sujud tilawah, enggak ada. Wa thalis, pendapat ketiga, la budda minhuma, harus keduanya, harus ada salam, harus ada tasyahud. Nah, namun ini pendapat yang dhaif, lemah ya, karena tidak berdasar kepada dalil. Nah, demikian pula pendapat pertama tadi lemah, tidak berdasar kepada dalil. Hingga yang kuat adalah pendapat yang kedua, alasannya karena tidak ada dalil. Wa mimman qala minas salafi yusallim, di antara para ulama salaf yang berpendapat adanya salam adalah Muhammad bin Sirin wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abul Ahwas wa Abu Qilabah wa Ishaq ibn Rahawi. Di antara para ulama yang berpendapat adanya salam, Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abul Ahwas, Abu Kilaba, Ishaq bin Rohawi. Nah, ya, ulama kibar ini. Namun karena tidak berlandas kepada dalil, ya, maka tidak boleh seorang taklid, nah, terhadap satu pendapat, ya, yang tidak dilandaskan kepada dalil. Wa mimman qala la yusallim, dan di antara para ulama yang berpendapat tidak perlu salam, Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasanul Basri, wa Sa'id bin Jubair, dan juga Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Imam Yahya ibn Wassab, dan juga Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Malik, juga yang masyhur dari Imam Syafi'i. Nah, juga ulama kibar pada zamannya. Maka pendapat yang sahih adalah pendapat yang kedua ini, tidak perlu salam. Nah, yang demikian karena tidak adanya dalil. Wa hadha kulluhu fil halil awwal wa huwa as-sujudu kharij as-salah. Dan ini semua yang dijelaskan dari awal sampai akhir dari sifat-sifat atau tata cara sujud tilawah, ini adalah sujud tilawah pada kondisi yang pertama, yaitu as-sujud kharij as-salah, yaitu sujud tilawah di luar salat. Artinya selesai dari pembahasan sujud tilawah di luar salat. Kemudian, dan ini pembahasan yang terakhir dari pembahasan sujud tilawah, al-halusani, kondisi yang kedua dari sujud tilawah, an yasjuda lit tilawah fi shalah, sujud tilawah di dalam salat. Nah, kalau tadi disebutkan tata cara sujud tilawah di luar salat, sekarang keadaan yang kedua, sujud tilawah di dalam salat. Nah, fala yukabbir lil ihram, tidak perlu bertakbiratul ihram. Nah, ya, tidak perlu takbiratul ihram. Demikian pula ketika sujud tilawah di luar sholat, tidak perlu takbiratul ihram. Nah, apalagi di dalam sholat. Wa yustahabbu an yukabbira lisujudi wa la yarfa' yadayhi. Dan disunnahkan untuk bertakbir ketika sujud. Wa la yarfa' yadayhi, dan tidak perlu mengangkat kedua telapak tangannya. Wa yukabbir lirraf'i minas sujud, dan bertakbir ketika bangkit dari sujud. Hadza huwa sahih al-masyhur alladhi qalahu al-jumhur. Inilah pendapat yang sahih, yang masyhur, yang dibawakan oleh jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah. Naam. Atau jumhur ulama berpendapat seperti ini. Dan masalah takbir dalam sujud tilawah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasannya takbir dalam sujud tilawah, baik ketika sujud atau bangkit dari sujud, itu berlandas pada hadis yang lemah. Nah, berlandas pada hadis yang lemah, naam, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil. Karena semua riwayat-riwayat tentang sujud tilawah tidak ada yang menyebutkan takbir. Nah, ya. Kecuali satu perawi, yang perawi itu lemah. Nah, menyebutkan adanya takbir. Nah, sedangkan perawi-perawi yang lain tidak ada yang menyebutkan kalimat kabbara, bertakbir. Nah, sehingga tambahan kabbara sajada, naam, fakabbara tsumma sajada, tambahan kabbara ya, bertakbir adalah tambahan yang mungkar. Nah, sehingga tidak perlu bertakbir karena hadisnya lemah. Bahkan tambahan kalimat bertakbir adalah kalimat atau lafaz tambahan yang mungkar. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah. Nah, lafaz kabbara fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajada wa sajadna. Nah, lafaz kabbara di sini dari jalan Abdullah bin Amr. Nah, Al-Amri, Abdullah bin Amr Al-Amri. Abdullah bin Amr Al-Amri dhaif, lemah dalam periwayatan hadis. Nah, semua perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak ada yang menyebutkan lafaz bertakbir. Nah, kecuali ini Abdullah bin Amr Al-Amri, sehingga dia menyelisih para perawi yang thiqat. Maka tambahan lafaz takbirnya mungkar. Nah, bahkan saudaranya sendiri, yaitu Ubaidullah ibnu Amr Al-Amri, meriwayatkan hadis ini juga tanpa lafaz takbir. Ya. Saudaranya Abdullah bin Amr Al-Amri, yaitu Ubaidullah bin Amr Al-Amri. Nah, menunjukkan lafaz takbir di situ adalah mungkar. Kesalahan dari perawi Abdullah bin Amr Al-Amri. Wallahu a'lam. Kemudian wa qala Abu Ali ibnu Abi Hurairah min ashabina, berkata Abu Ali ibnu Abi Hurairah dari kalangan ashab kami, yaitu dari ulama Syafi'iyah, la yukabbir li sujud wala li rafa'. Tidak perlu takbir ketika sujud dan tidak perlu takbir ketika bangkit dari sujud. Artinya dalam madhab Syafi'iyah juga terdapat apa? Perselisihan. Para ulama Syafi'iyah juga berselisih. Nah, bertakbir enggak ketika sujud dan ketika bangkit? Nah, ada yang mengatakan bertakbir, ada yang mengatakan tidak. Yang berpendapat tidak perlu bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud tilawah adalah ini Abu Ali bin Abi Hurairah. Abu Ali bin Abu Hurairah adalah ulama dari ulama madhab Syafi'i, bahkan tokoh madhab Syafi'i. Ya. Bahkan dikatakan, naam, kepemimpinan madhab Syafi'i berakhir pada ini, Abu Ali ibnu Abi Hurairah. Ya. Kepemimpinan madhab Syafi'i berakhir pada Abu Ali ibnu Abi Hurairah. Ya. Dan beliau berpendapat tidak perlu takbir dan tidak perlu takbir ketika sujud dan tidak perlu takbir ketika bangkit dari sujud. Nah, Ya, demikian karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan adanya takbir. Wal ma'ruf al-awwal. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang ma'ruf, yang lebih ma'ruf, yang pertama, pendapat pertama. Nah, namun pendapat pertama tadi apa? Lemah. Nah, lemah karena tidak berlandas pada dalil yang sahih. Sehingga tidak perlu bertakbir dalam sujud tilawah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wallahu a'lam. Wa ammal adabu fi hayati sujudi wat tasbih. Adapun adab-adab dalam bentuk sujud atau tata cara sujud tilawah di dalam sholat, wat tasbih, dan juga adab dalam membaca bacaan tasbih di dalam sujud tilawah adalah sebagai berikut. Adabnya sebagai berikut. Adab dalam bentuk sujud dan bacaan sujud. Fa'ala ma taqaddama fi sujud kharij as-salah. Maka berdasar apa yang sudah berlalu dalam masalah sujud tilawah di luar sholat. Artinya sama tata cara sujudnya, ya. Nah, dan juga bagaimana bacaannya sama antara sujud tilawah di luar sholat dengan sujud tilawah di dalam sholat. Ila annahu idza kana sajid imaman. Hanya saja, ya, karena ini sekarang pembahasannya sujud tilawah di dalam sholat. Hanya saja, apabila orang yang sujud tilawah tersebut adalah seorang imam, imam sholat, fayam bagi an la yatulat tasbih, maka seyogianya dia tidak memperpanjang bacaan sujud. Nah. Artinya sujud, naam, seperti biasanya, ya, tidak panjang. Illa an ya'lama halal ma'mumin annahum yu'athiruna tatwil. Kecuali kalau imam ini dia mengetahui bahwasannya para makmum ini mereka lebih senang kalau sujudnya panjang. Nah, misalkan yang di belakang ini hufad semua, nah, santri semua misalkan, ya. Mereka senang kalau sujudnya panjang karena lebih banyak kesempatan untuk berdoa. Maka kalau imam mengetahui bahwasanya keadaan makmum itu mereka lebih naam suka kalau panjang sujudnya, ya maka boleh imam memanjangkan sujud atau imam boleh memanjangkan bacaan sujud tilawah. Tapi kalau naam tidak seperti itu, maka imam tidak boleh memanjangkan bacaan sujud tilawah. Karena khawatir di belakang ada al-kibar, orang yang sudah naam tua, ya, atau as-sighar, anak-anak, ya, atau zawatul hajat, orang-orang yang memiliki hajat, keperluan, kebutuhan, ya. Nah, sehingga dia berharap sholatnya cepat selesai, ya, karena ada kebutuhan. Kemudian summa idza rafa'a minas sujud qama. Apabila dia bangkit dari sujud maka dia berdiri, ya. Karena ini situasinya sujud tilawah di dalam salat. Nah, maka jika dia bangkit dari sujud qam, berdiri. Wa la yajlis lil istirahat, tidak perlu duduk istirahat. Tidak perlu jalsah istirahat. Tidak perlu duduk istirahat. Bila khilaf tanpa ada perselisihan. Artinya habis sujud langsung berdiri. Tidak perlu duduk istirahat. Hadhihi mas'alatun gharibatun. Qallama nassu 'alaiha. Ini adalah masalah-masalah yang gharibah, ya, masalah-masalah yang asing. Nah, artinya jarang ada yang membahas pembahasan seperti ini, ya. Qallama nassu 'alaiha, sedikit orang yang membahas pembahasan seperti ini secara detail rinci tentang sujud tilawah. Wa mimman nassu 'alaiha, di antara para ulama yang membahas tentang masalah ini, ya, adalah Al-Qadhi Husain. Qadhi Husain rahimahullah, juga Wal-Baghawi al-Imamul Baghawi, dan juga War-Rafi'i al-Imam Ar-Rafi'i alaihim rahmatullah. Maka jika dia bangkit dari sujud, langsung berdiri, tidak perlu jalsa istirahah. Wa hadza bi khilafi sujudi shalah, dan ini berbeda dengan sujud salat. Ya. Fa inal qaul as-sahih al-mansus li Syafi'i al-Mukhtar, ya, karena masalah sujud di dalam salat, ya, sesungguhnya pendapat yang sahih yang datang dari Al-Imam Syafi'i, ya, yang beliau pilih, nah, alladhi ja'at bihil ahaditsu sahihah, yang dengannya datang hadis-hadis yang sahih, fil Bukhari wa ghairi, baik dalam Sahih Bukhari dan juga dalam naam yang lainnya, ya, dalam kitab yang lainnya. Pendapat yang sahih dalam masalah jalsa istirahat, duduk istirahat dalam sujud sholat, ya, istihbabu jalsatil istirahat, disunahkannya jalsa istirahat, duduk istirahat, akibat sajadati tsaniyah, setelah sujud yang kedua, minarokatil ula, dari rokaat pertama, fikulli sholawat, pada setiap sholat. Wa min ats-tsalitsa fi rubaiyat, dan juga disunahkan jalsa istirahat, duduk istirahat pada rakaat ketiga. Nah, pada rakaat ketiga fi rubaiyat. Nah, dalam salat-salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Nah, baik. Intinya beliau di sini hendak menegaskan bahwasannya kalau jalsa istirahah itu disyariatkannya, disunnahkannya adalah pada sujud di dalam sholat, baik ketika rakaat pertama atau ketika rakaat ketiga, disunnahkan untuk jalsa istirahah. Nah, sebelum dia berdiri, duduk dulu, jangan langsung berdiri, salat duduk istirahat baru dia berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua atau untuk melanjutkan rakaat keempat. Nah, adapun dalam sujud tilawah tidak perlu. Tidak perlu jalsa istirahat, tidak perlu duduk istirahat. Melainkan langsung, enggak perlu duduk istirahat dalam sujud tilawah. Nah, ini yang ingin beliau tegaskan di sini. Nah, adapun dalil disunahkannya duduk istirahat pada rakaat pertama dan rakaat ketiga adalah hadis Malik bin Al-Huwairits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada pada rakaat witir, rakaat ganjil, ya, rakaat pertama atau rakaat kedua kalau itu 4 rakaat, maka beliau tidak berdiri hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak berdiri langsung sampai beliau tegak duduk. Artinya duduk istirahat. Salah duduk baru beliau berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua atau untuk melanjutkan rakaat yang keempat. Nah, dan ini pendapat yang sahih, disunahkannya sujud, disunahkannya duduk istirahat pada rakaat pertama dan rakaat yang ketiga. Nah, sebelum berdiri untuk rakaat kedua atau rakaat yang keempat. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapatnya Al-Imam Ahmad, na'am, rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. adapun jumhur, jumhur para ulama berpendapat tidak disunahkan jalsa istirahat. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat tidak perlu duduk istirahat di dalam sholat. Nah, namun apa? Walaupun pendapatnya pendapat jumhur, tapi ketika menyelisihi adillah, ya, karena di sana ada dalil yang menunjukkan disyaratkannya duduk istirahat di dalam sholat. Yaitu hadis tadi, rawahul Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berada pada rekaat yang ganjil dari sholat beliau, maka beliau tidak langsung berdiri. Ya. Tidak langsung berdiri, nah, sampai beliau duduk terlebih dahulu. Setelah duduk baru berdiri. Baik. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti dalil. Kemudian ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما. Kemudian apabila dia bangkit dari sujud tilawah di dalam salat, fala budda min al-intisab qa'iman, maka harus dia berdiri tegak. Artinya setelah sujud dia berdiri tegak. Ya. Tidak boleh na'am, dia sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujud tilawah langsung ruku, ya. Artinya tidak berdiri tegak dulu. Ya. Tapi langsung ruku dari sujud tilawah, bangkit, nah, langsung ruku, enggak. Nah, tetapi apa? Dari sujud tilawah dia bangkit, berdiri tegak dulu, ya. Setelah itu baru dia ruku. Nah, kalau sudah selesai suratnya. Nah. Wal mustahab, dan yang sunnah, idan tasoba qa'iman, apabila dia telah berdiri tegak setelah selesai sujud tilawah, dia berdiri tegak, yang disunnahkan adalah an yaqra'a syai'an, dia membaca ya, sedikit dari ayat Al-Quran. Artinya dia membaca ayat Al-Quran lagi, sumayarka, kemudian dia ruku. Nah. Ini yang sunnah kata beliau. Apabila dia berdiri tegak setelah sujud tilawah, maka dia hendaklah membaca lagi beberapa ayat, kemudian setelah itu dia sujud. Ruku. Setelah itu dia ruku. Fa in intasaba tsumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Namun apabila dia telah berdiri tegak, kemudian dia langsung ruku, tidak membaca ayat lagi. Nah, karena mungkin ayatnya sudah selesai atau suratnya sudah selesai. Nah. Jaza, maka boleh. Nah, enggak masalah. Dia bangkit dari sujud tilawah, kemudian tegak berdiri, enggak perlu baca ayat lagi, langsung ruku. Takbir lagi, Allahu Akbar untuk ruku. Boleh yang seperti ini. Nah. Bahkan kalaupun dia setelah membaca ayat sajadah, nah, langsung ruku enggak masalah. Artinya dia enggak sujud tilawah pun tidak masalah. Artinya tidak wajib, ya. Nah, karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai ya dari pembahasan tentang sujud tilawah dari bab yang atau pak dari pasal yang ke-52 dari bab yang ke-6. Tentang adabul qiraah. Baik, pasal yang berikutnya membahas pembahasan yang lain, ya, sehingga pembahasan sujud tilawah sudah selesai. Nah. Wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik,